Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbal. Baik, para jemaah sekalian, sekarang kita masuk sesi ketiga. Judulnya tentang sihir. Ma ja'a fi sihri, yaitu tentang permasalahan sihir. Sengaja sihir ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ini karena syirik itu biasanya ada kalau seseorang berbuat syirik terlebih dahulu, atau dalam sihir itu ada bentuk kesyirikan baru orang mendapatkan sihir, bisa nyantet orang lain, bisa menyihir orang lain, itu kalau berbuat syirik terlebih dahulu. Maka ini penting untuk dibahas. Sekarang kita baca dalil-dalilnya dulu, nanti baru saya akan terangkan tentang beberapa hal tentang sihir yang akan saya jelaskan di setelah pembahasan ini. Baca dulu. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Langsung masuk pada ayat, enggak baca ta'awudz. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqu. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu tidaklah mendapatkan keuntungan di akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Sesungguhnya walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yaitu kitab Allah dengan sihir, tidaklah mendapatkan keuntungan di akhirat. Garis bawahi, menukarnya dengan sihir tidaklah mendapatkan keuntungan di akhirat. Menukarnya dengan sihir tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Ayat ini Al-Baqarah 102 menunjukkan haramnya sihir. Sihir itu haram. Terus An-Nisa 51. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka beriman kepada jibit dan tagut. Mereka beriman kepada jibit dan tagut. An-Nisa ayat 51. Di garis bawahi, beriman kepada jibit dan tagut. Apa yang maksud dengan jibit dan tagut? Lihat ada dua perkataan dari Umar dan dari Jabir di bawah. Umar. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jibit adalah sihir, sedangkan tagut adalah setan. Nah, itu garis bawahi. Jibit itu sihir, tagut itu setan. Jibit adalah sihir, tagut itu adalah setan. Berarti beriman kepada sihir, berarti dia pakai sihir tadi. Atau sihir itu ada ketika seseorang itu gak senang pada orang lain, akhirnya disantet. Berarti dia beriman kepada sihir juga. Kalau setan, dia ikut jejak-jejaknya setan. Terus dari Jabir. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tagut-tagut adalah para dukun yang ada di setiap kampung dan selalu didatangi setan. Yaitu tawahitu kuhanun kana yanzilu alaihimu syaitanu fi kulli hayyin wahid. Jabir katakan tagut itu adalah para dukun yang ada di setiap kampung yang selalu didatangi oleh setan. Dan ingat di sini, dukun itu punya ilmu, bisa nyihir orang, bisa santet orang kalau berbuat sihir, berbuat syirik dulu. Dukun itu bisa dapat kesaktian itu kalau berbuat syirik dulu. Tanpa syirik dia tidak berbuat syirik, enggak mungkin. Harus syirik kufur dulu baru nanti punya ilmu sakti. Bukan, ada dulu dia berikan tumbal, berikan syarat-syarat dulu, ya. Sama seperti orang punya tuyul juga sama seperti itu, nggak mungkin gratis, nggak ada pak, gratis-gratis kayak gitu zaman ini. Apalagi di 2017, toiletnya saja larang, mau dapat pelayanan dari jin gratis, tuyul gratis, orang mungkin? Nggak mungkin gratis. Ada tuyul, itu kalau ada yang punya tuyul, itu mesti nenek dari istrinya sendiri coba. Ingin dapat kesaktian tadi dari jin, itu tumbal-tumbal, syarat-syaratnya itu berat loh. Ada yang hinakan Al-Quran dulu, ada yang injak-injak Al-Quran dulu, ada yang nulis ayat buang di selokan dulu. Ada yang pakai pengisian dulu. Tahu orang sakti-sakti itu yang punya ilmu-ilmu sakti itu mukulnya itu kuat sekali. Atau pukulan dari jauh. Wah itu orangnya targetnya. Tuk, oh, langsung mundur. Pernah lihat kayak gitu? Di TV sering kan? Itu semua punya jin-jin dalam tubuh itu. Sihir-sihir yang dipakai. Itu ada pengisian dulu loh pak. Gak mungkin manusia seperti itu orang normal. Masa dari jauh itu bisa kena pukulan? Masa cuma mandang seperti ini, mandang saja langsung sudah KO gitu. Sakti sekali. Kanjeng Nabi saja gak bisa seperti itu. Nabi gak bisa loh seperti itu. Nabi kena luka juga loh. Kemarin sudah kita bahas. Nabi ikut perang Uhud kena luka. Ini kok mukul dari jauh sekali. Ya. Ada kan ilmu tenaga dalam ada kan? Itu bukan tenaga dalam, itu tenaga saking setan. Di rukiah harus itu di rukiah itu. Menmetu kabeh ke setan-setannya. Ya, jadi togo di sini dukun yang sering didatangi setan. Setan itu beri syarat-syarat dulu Bapak-bapak, enggak mungkin gratis syirik dulu, kufur dulu. Enggak ada dukun yang sholat tuh enggak ada. Kalau sholat bersholatnya ra bener itu. Sholat malah ngadap nanti ngadapnya ke laut selatan nanti sholatnya itu. Itu. Terus Abu Hurairah. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda. Terus artinya. Jauhilah 7 perkara yang bisa membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara itu? Nabi menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan Islam, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan melontarkan tuduhan berzina kepada wanita yang beriman, suci dan selalu menjaga diri dari perbuatan itu. Nah, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Apa itu wahai Rasulullah? Rasul jawab, 1, syirik. 2, sihir. 1 dulu nggih, berarti ini yang paling parah yaitu syirik. Yang kedua apa? Sihir. Karena sihir itu punya kaitan dengan syirik, maka disebutkan berbarengan. 3, bunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Kalau alasan yang benar, bunuh orang bisa seperti ada yang selingkuh, sudah nikah, dirajam sampai mati. Kok bisa dirajam sampai mati? Kenapa enggak dipenggal saja lehernya? Kenapa enggak langsung? Karena kalau orang itu selingkuh, enaknya itu lama, atas sampai bawah itu enak. Makanya kalau langsung dipenggal lehernya, hukumnya enggak imbang. Iya kan? Enggak imbang, dari atas sampai bawah nikmat terus dia dapati. Maka dilempar pakai batu terus sampai mati. Namun bukan kerikil batunya. Kerikil sampai kapan mati? Hukumnya tidak dilakukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan dibuka. Wahai para jamaah Jumatan, bar sholat Jumat, wonten hukuman rajam. Ini bapak ini itu selingkuh. Sudah punya putu lagi. Selingkuh diumumkan di halayak ramai. Apa tujuannya? Supaya yang lainnya itu kapok juga, enggak berani selingkuh. Kalau enggak seperti itu, yang lainnya nanti mau selingkuh lagi. Sini belum pernah toh? Di Indonesia belum pernah lihat kan? Di Arab seperti itu bapak-bapak. Ditonton, masuk TV. Tapi setelah itu mati. Ya, ada alasan yang benar. Dihukum rajam sampai mati. Dia bunuh orang, hukuman kisos. Bunuh dibalas bunuh. Keluarga nggak ada yang terima seperti itu. Kecuali yang berbesar hati terima. Namun kalau dia nuntut, saya mau balas, harus dia dibunuh juga. Ini anak saya sudah dibunuh, dia juga dibunuh. Imbang. Gak mungkin anaknya mati, dia bilang, ah, sudahlah, gak apa-apa itu, bebas saja. Sulit sekali seperti keluarga mau terima. Dia juga ikut mati. Dia sudah bunuh anak saya. Dia juga ikut mati, seimbang. Ini ada namanya alasan yang benar. Nah, kalau syirik itu masuk dosa besar, sekaligus itu mengeluarkan dari Islam. Kalau sihir juga itu dosa besar. Kalau sampai lakukan syirik akbar, berarti keluar juga dari Islam. Kalau bunuh orang, dosa besar. Yang keempat, makan riba. Aklur riba, makan riba. Riba itu mengerikan sekali. Engkau dibahas malah nangis-nangis di sini. Jadi kesurupan lagi karena kena riba. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu orang yang makan riba itu enggak bisa bangkit dari kuburnya nanti kecuali bagaikan orang yang kesurupan. Sekarang itu ya hidup aja, pingin cepat dapat motor, pingin cepat dapat mobil, pingin cepat punya rumah. Akhirnya gara-gara gaya hidup saja cari utangan yang ada cuma dengan cara riba. Kena laknat, enggak berkah. Mungkin kan biasanya enggak sabar. Ada yang mau sabar enggak punya rumah? Berkontrak tok di sini. Tinggal di kota terus ngontrak, ada yang mau bertahan gak seperti itu? Rumahmu di mana pak? Aku ngontrak nih kono lu pak. Ada nggak yang mau? Wah isin, zaman kayak begini ngontrak, mendingan ngontrak dibandingkan makan riba. Mendingan pakai sepeda ontel dibandingkan dengan numpak motor kredit. Astagfirullah, sakit agak bahas riba lagi ya. Enggak bisa bangkit-bangkit nanti kalau tak bahas riba. Reso mulih. Sesuk wae nih, bahas Ahad Kliwon nanti dengan Sabtu hari. Main tobat kabeh orang utang meneh. Sesuk Ahad Kliwon nggih, hadir kowe. Terus yang keberapa itu? Makan harta anaknya yatim. Dosa besar juga. Dia tidak boleh ambil berlebih. Cuma sebatas kebutuhannya saja. Kalau memang dia butuh. Kalau dia wong sugih nyantuni anak yatim, gak boleh dia ambil harta anak yatimnya. Ini bagi orang yang butuh saja. Itu orang miskin. Kemudian lari dari medan perang. Pengecut berarti. Termasuk juga di sini yang terakhir, qadha, menuduh wanita yang baik-baik selingkuh. Termasuk dia nuduh istrinya sendiri selingkuh tanpa bawa bukti. Namun kalau suami yang nuduh, dia tidak bawa bukti, namun dia nyaksikan langsung, kan syaratnya harus 4 orang saksi. 4 orang ini nonton bareng. Wah, selingkuh. Berapa orang? 4. Kita nonton bareng, Pak. Nonton bareng. Wuh itu pak, kami lihat kemaluan ketemu kemaluan nyata pak, nggak ada yang batasi kami. Berapa orang? 4 saksi. Diterima. Kalau cuma satu belum. Kalau dia tidak bawa saksi tadi, cuma lihat sendiri, berarti kalau ini suaminya harus berani bersumpah di pengadilan bahwasanya saya telah melihat istri saya itu berzina. Kalau saya itu bohong, laknat Allah untuk saya. Kalau istrinya enggak mau bersumpah, enggak mau balas ini, oh berarti istrinya salah. Dihukumi. Rajam. Namun kalau istrinya mau bersumpah lagi, demi Allah yang dikatakan suami saya itu dusta, seandainya suami saya benar maka laknat Allah nanti untuk saya. Wah, suaminya sudah gak bisa berapa ini buat apa-apa lagi. Dan ketika itu langsung pisah, gak boleh balik-balik lagi. Pisah ranjang, gak boleh kembali lagi selamanya. Itu namanya hukum li'an, saling laknat. Cuma terjadi di pengadilan. Ini yang paling berat sekali kalau yang terakhir ini. Putusannya paling berat. Untuk kali ini, bapak-bapak bisa ikut pengawasan dengan ibu-ibu. Bawa istrinya ikut pengawasan di pelayan setiap Sabtu Kliwon dan Sabtu Legi. Biar suaminya gak selingkuh, istrinya gak selingkuh. Karena itu membahas masalah perselingkuhan terus. Ternyata ketika bahas itu, kasus-kasus perselingkuhan di Gunung Kidul terbongkar banyak, ya. Ada yang curhat-curhat, wah, Ustaz, ini suami saya itu wis sepuh, kena penyakit gula, Ustaz, namun dia selingkuh. Tapi yang saya heran itu padahal dia itu sudah penyakit gula, selingkuh itu malahan, yang diselingkuh itu hamil. Ya Allah, iki wis 10 ora ingat mati ini tenang. Wis ubanan ora ingat mati, malah selingkuh. Penyakit lagi. Istrinya itu pernah doakan kepada suaminya ketika tahu kayak gitu, istrinya doakan. Dan ini enggak bisa diangkat ini, yang tadi malam saya sebut di malam Sabtu itu. Bahwasanya mas, mudah-mudahan kakimu itu gak akan sembuh selamanya, lumpuh selamanya. Tenang, bawa dokter mana-mana gak bisa sembuh. Soalnya gak sadar itu. Inilah tujuh dosa besar. Yadaba syirik, satu. Sihir, dua. Bunuh orang, tiga. Makan riba, empat. Makan harta anaknya ini yatim, lima. Enam, lari dari medan perang. Tujuh, menuduh wanita yang baik-baik itu selingkuh. Terus dalam hadis yang marfu. Dalam hadis yang marfu dari Jundab dikatakan haddus sakhiri dorbatun bisayfi. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Hukum tukang sihir itu dipenggal lehernya mati. Beda dengan di Indonesia. Beda dengan di negara kita. Hidup enggak? Di Arab ini gak akan hidup kalau di Saudi. Tahu itu, oh itu yang biasa nyantet orang pak. Wah, diperiksa macam-macam sana sini, siap-siap dapat hukuman mati. Yang tadi saya bilang biasanya diumumkan pada hari Jumat. Bapak-bapak para jamaah Jumatan, ini ada yang akan dieksekusi mati kasusnya karena jadi tukang sihir. Pernah ada kasus yang juga mau membawa sampai eksekusi mati juga cuma gara-gara motong kiswah Ka'bah. Kain Ka'bah itu dipotong. Itu kalau alasannya untuk sihir, siap-siap kena hukuman mati. Kalau itu tujuannya ngambil kiswah Ka'bah tadi untuk apa? Nyantet orang. Oh, siap-siap itu. Untung dibela sama kedutaan Indonesia loh di sana. Kedutaan Indonesia kasihan sama warganya sendiri. Harusnya itu warganya dididik baik-baik, akidahnya itu dibetulkan, biar enggak percaya-percaya sama gitu-gitu terus. Jadi kan belum tahu kelakuan TKW-TKW di sana itu di luar negeri. Ya, ada yang cuma manut sama kiainya saja, katanya untuk biar majikannya itu senang sama pembantunya ini, sekali-sekali diberikan air kencing itu di tehnya. Atau di air minumnya. Pas lagi minta wedang putih. Dikasih apa? Tipis tadi katanya. Ya Allah, majikannya ini ya tahu, ya ngerti, ya kayak gimana, ya Allah, kok orang mikir gitu. Kerjaan apa itu? Ya warga negara kita sendiri. Jangan dibilang Arab itu kejam, siapa yang salah? Terus diriwayatkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah, dia menuturkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membunuh semua tukang sihir, baik yang laki-laki maupun perempuan. Tukang sihir dipenggal, dihukum mati, baik tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan, karena mereka buat masalah di masyarakat. Coba nyantet-nyantet kalau itu masih ada, ya gara-gara ini, berarti ini biang keladinya harus diberantas, bukan dibiarkan. Terus Bajalah mengatakan, kemudian kami pun melaksanakan hukuman mati kepada 3 orang tukang sihir perempuan. Lalu dijalankan eksekusi mati untuk 3 tukang sihir perempuan. Di bawahnya diriwayatkan. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Hafsah radhiyallahu anhumah bahwa dia telah memerintahkan untuk menghukum mati budak perempuan yang telah menyihirnya. Budak itu pun lantas dibunuh. Demikian pula diriwayatkan dalam hadis sahih dari Jundab, Imam Ahmad berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat, Umar, Hafsah, dan Jundab. Nah, Umar, Hafsah, dan Jundab mengeksekusi mati tukang sihir. Kandungan bab. 1. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 102. 2. Tafsir surat An-Nisa ayat 51. Tafsir Al-Baqarah ayat 102 tadi, yang ayat yang pertama disebutkan orang yang mengganti kitab Allah dengan sihir tidak dapat bagian di akhirat. Berarti ini larangan sihir. Terus yang kedua, An-Nisa ayat 51, beriman kepada jibet dan ta'ud. Ini juga kekeliruan, itu dosa, itu kekafiran. Yang ketiga, 3. Pengertian jibet dan ta'ud serta perbedaan dua hal tersebut. Jadi ada perbedaan jibet dan ta'ud tadi disampaikan oleh Umar bin Khattab. Jibet adalah sihir, ta'ud itu adalah setan. Terus 4. Ta'ud bisa berasal dari kalangan jin dan manusia. Ta'ud itu bisa berasal dari kalangan jin dan manusia. Pokoknya dicatat, ada pengertian ta'ud juga di sini yang bagus. Ta'ud adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho. Ta'ud adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho. Berarti kalau ada orang soleh, dia itu ridho, kakinya itu disujuti oleh orang lain, senang seperti itu, dia wah kamu sujud saja di sini, ulas-ulas kaki saya, minta pada saya saja. Nah itu namanya ta'ud. Namun kalau ada yang disembah, namun dia tidak ridho, contohnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa disembah kan? Namun Nabi Isa ridho enggak? Tidak. Maka bukan ta'ud. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pernah dengar enggak? Nah. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sering tak? Nih. Dia diagung-agungkan berlebihan. Ada yang minta doa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, namun dia tidak ridho. Berarti bukan ta'ud. Ada yang datang ke kuburan imam-imam besar, mungkin datang ke kuburan Imam Syafi'i, minta pada Imam Syafi'i, doa di situ minta pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah ridho. Berarti Imam Syafi'i bukan ta'ud. Pokoknya catatannya di situ dia diibadahi dan dia itu ridho, senang ada orang yang datang ibadah untuk dia. Itu namanya ta'ud. Terus 5. Mengetahui 7 perkara yang bisa membinasakan yang dilarang secara khusus. Mengetahui 7 perkara yang bisa membinasakan yang dilarang secara khusus. Tadi ada 7 tadi, dari syirik, sihir, dan seterusnya. Terus 6. Tukang sihir dihukumi kafir. Tukang sihir dihukumi kafir. Terus ya, karena diantara hukumannya dia kafir, keluar dari Islam. Ya, dia dari kafir keluar dari Islam, hukuman mati. Terus yang ketujuh. 7. Tukang sihir dihukum bunuh tanpa harus diminta untuk bertaubat. Pokoknya dia sudah lakukan sihir, walaupun dia sudah bertaubat tetap dihukumi mati. Karena dia khawatirkan nanti dia balik lagi. Ilmu yang balik lagi seperti itu. Atau dia pura-pura bertaubat. Maka pokoknya dipenggal mati. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang delapan. Delapan. Tukang sihir ini telah ada di tengah-tengah kaum muslimin pada zaman Umar. Lantas bagaimana keberadaan mereka pada zaman yang sesudahnya? Tentunya akan lebih banyak lagi. Nah, tadi kan ada berapa dieksekusi Umar itu? Tiga. Itu ada di zaman Umar seperti itu. Zaman sekarang, kalau dulu itu orang-orang solehnya banyak, zaman sekarang berarti lebih banyak lagi tukang sihir yang nyantet orang itu lebih banyak. Sekarang catat tentang masalah sihir. Ini penting, biar gak kena santet nanti. Sihir, ini tentang masalah sihir nih. Secara bahasa berarti samar dan halus sebabnya. Secara bahasa berarti samar dan halus sebabnya. Halus. Jadi karena saking samarnya bapak sekalian, orang itu kena santet itu gak perlu pakai ada sesuatu datang ke dia nyantet langsung wujud nyata, itu gak perlu. Halus datangnya. Kadang cuma lewat minuman saja. Dikasih minum, wah ini sudah biar masalah nanti ini bisa kena santet ini. Sampai ada di suatu daerah, ya itu orang-orang perlu khawatir datang ke situ, apalagi orang luar. Karena saking banyaknya santet di situ, datang ke rumah itu kalau disuguhkan apa-apa hati-hati, baiknya enggak. Karena dari minum yang disediakan itu bisa jadi kena santet juga dari situ. Saking segitunya loh samarnya, cuma dari minuman, cuma dari makanan. Kalau kita itu biasanya ada lewat apa? Kain putih itu apa? Mori. Nah, kain mori tadi. Mori. Itu kadang bukan ditaruh di rumahnya kan, mungkin taruh di tangga sebelahnya atau di tangga dia mau naik gitu, taruh di situ. Ya. Soalnya ada yang pernah taruh itu di sini. Pas lagi masa pemilihan itu. Pemilihan lurah itu. Gara-gara sini pilih muslim. Hampir itu ada yang temukan tuh di bawah. Wah, dia pakai itu silakan pakai-pakai saja. Saya pakai zikir aja itu nanti. Pakai kain mori datang di sini itu bisa kan? Bisa datang santet nggak? Bisa. Bisa itu. Masya Allah, lewat kain-kain seperti itu ya. Intinya kalau mau lindungi diri itu gampang. Nanti akan saya sebutkan ciri, cara mengatasinya itu ada. Adapun secara istilah sihir ada dua pengertian. Adapun secara istilah sihir itu ada dua pengertian. Satu, wujudnya mantra. Wujudnya mantra, seperti yang dipakai oleh yang nyantet ya. Dia baca-baca mantra tertentu untuk datangkan jin, untuk datangkan setan di situ. Ciri-cirinya gampang kalau mau tahu itu bacaannya bermasalah. Ini kok mulutnya komat kamit, kok ora jelas ini. Ora ayat Quran, ora hadis, ora doa-doa. Kok sebut seperti ini, wah ini aneh nih. Saya sampai pernah baca, ya, ini ternyata untuk melet orang doa ini, untuk melet orang itu pakai bahasa Arab juga. Namun saya teliti lagi ulang-ulang sini, ya Allah, ini ternyata ini untuk tundukkan orang di sini. Ya Allah tundukkanlah dia seperti Engkau menundukkan seperti Fir'aun itu ditundukkan oleh Musa. Wah ini untuk nyantet orang seperti ini nih bacaannya ini. Walaupun dia pakai Arab loh, namun lihat artinya itu seperti apa. Saya pernah search di internet itu, saya mau pakai doa ini, saya mau cari doa gini. Saya baca baik-baik ulang-ulang. Ya Allah ini untuk nyantet orang nih doa ini. Ulang pakai bahasa Arab loh, gara-gara gak paham arti. Coba kalimatnya aja, tundukkan dia seperti Fir'aun itu ditundukkan oleh Musa. Apa kalau enggak untuk nyantet orang ini, untuk apa istilahnya, melet orang kalau untuk laki-laki perempuan kan? Iya, kayak gitu. Ada yang saya carikan doanya itu, kalau kalian enggak percaya ini, ada dua orang kayak gini tersebar di internet untuk naklukkan orang. Bahasa Arab ini. Bahasanya jelas. Ini wujudnya mantra. Bacaan-bacaan. Yang kedua, bentuknya adalah obat. Yang nantinya berpengaruh pada badan, akal, dan pikiran. Yang nantinya berpengaruh pada badan, akal, dan pikiran. Contoh di sini, yang kedua ini contohnya untuk melet. Itu biasanya ada yang diminum enggak? Banten nggih. Nah, itu. Bentuknya seperti ramuan. Kalau istilah orang Arab, ini istilah bahasa Arabnya namanya sorof dan atof. Yaitu obat yang membuat orang lain itu tertarik ke kita atau enggak senang ke kita. Jadi kalau dia mau melihat perempuan ini, dia kasih sesuatu minuman gitu, sudah dicelupin obat-obat atau ramuan tadi dimasukkan situ, atau ingin membuat rumah tangga itu retak, pakai seperti itu juga. Jadi sihir ada dua, ya dari sisi ini bukan wujudnya ya, namun dari sisi asalnya itu ada yang pakai mantra-mantra sehingga sihir itu masuk, ada yang pakai obat atau ramuan. Dan ingat, sihir itu pengaruhnya macam-macam nantinya, bapak-bapak. Ada sihir itu kata para ulama bisa buat orang jatuh sakit, ada yang bisa buat orang tuh jadi gila, ada yang bisa sampai mati. Santet orang bisa seperti itu. Terus yang berikutnya lagi, ini hukum sihir. Maaf, ditulis lagi, sihir itu benar dan nyata. Sihir itu benar dan nyata. Dalilnya surat Al-Falaq ayat 4. Surat Al-Falaq ayat 4. Apa bunyinya? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada bulbul. Bulbul itu mantra-mantra mereka. Berarti karena disebutkan sini kita minta perlindungan dari sihir semacam ini, dari tukang sihir semacam itu, berarti sihir itu ada. Ngapain ini dibaca? Sebagian kalangan menolak sihir, sampai mengatakan sihir itu enggak ada, sampai mengatakan kesurupan cuma penyakit biasa. Enggak benar keyakinan seperti itu. Menyelisih keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada yang punya keyakinan santet enggak ada, sihir itu enggak ada, jin itu enggak ada, kesurupan enggak ada, enggak benar pemahaman kayak begitu. Salah. Bukan bilang lagi ini salah, bukan bilang itu ada beda pendapat, enggak ada beda pendapat dalam masalah ini, itu salah. Soalnya ada seperti ini muncul di sebuah radio, muncul pemahaman kayak gini, sihir enggak ada. Ya, santet itu enggak ada, jin itu enggak ada, kesurupan enggak ada, enggak benar. Nyatanya itu ada. Saya enggak usah beritahu alirannya. Sudah ada, jenengan paling sudah pernah dengar seperti ini. Mudah-mudahan itu timbang-timbang kalau dengar kajian kayak gitu. Kajian itu bukan bersumber saja dari Al-Qur'an loh. Dan juga bukan hanya bersumber dari terjemahan Al-Quran. Nih, kita punya kitab loh. Ini ulama itu punya rujukan tafsir itu enggak sembarangan loh. Tadi aja Imam Syekh Muhammad bin Al-Wahhab sebutkan tadi. Ini perkataan Umar. Umar tafsirkan ayat. Ini perkataan Jabir. Jabir tafsirkan ayat tadi. Jibir dan Togut kan? Ya. Enggak bisa tafsirkan sendiri. Jadi kan sumbernya sama terjemahan saja enggak bisa, bapak-bapak. Makanya hati-hati kalau ngaji cuma Al-Quran terjemahan, itu tanda tanya. Dia nanti versi dia tafsirkan. Oh, terjemahannya kayak gini. Oh, perasaan saya ini artinya seperti ini loh. Hati-hati. Kita ngaji itu bukan seperti itu. Sumbernya ada jelas. Ada Al-Quran. Al-Quran perlu dipahami dengan pemahaman yang benar. banyak pemahaman sahabat untuk tafsirkan tadi. Ini syumat dalam dua, masya Allah, gak pernah pakai perkataan beliau sendiri loh di sini. Apa yang disebut tadi dalam tafsirnya? Jibut, siapa yang ngomong kan? Togut, siapa yang ngomong kan? Nah itu, sama kalau ada ustaz tafsirkan sesuatu, itu dapat dari mana pak? Tanya, kitab tafsirnya apa? Kitab tafsir banyak. Jadi kalau cuma, wah kok dia terjemahannya gini, dia tafsirkan sendiri. Ya, jadi kan harus was-was itu, hati-hati itu. Soalnya kalau cuma sumber seperti itu, banyak pemahaman yang keliru. Sampai nolak syafaat, yang pernah saya bahas ketika kajian melangkumi, saya tegas dalam hal itu. Kalau orang itu nolak, sampai mengatakan orang muslim sudah masuk neraka, gak mungkin keluar-keluar lagi. Wah ini jelas-jelas fatal ini pemahamannya. Saya pernah sampaikan kepada ini juga, Profesor Yunal Ilyas juga ini, tentang masalah ini. Pak, itu pemahamannya fatal sekali loh pak, itu nyelisih akidah Ahlussunnah kayak begitu. Apa pemahamannya? Wong dia bilang orang muslim masuk neraka gak bisa keluar-keluar lagi. Itu fatal itu. Gak ada ulama yang berbeda dalam hal ini. Semuanya sepakat loh. Orang muslim masih punya iman, tetap masih bisa keluar dari neraka. Masih punya iman bapak-bapak. Masih punya iman. Kita bukan membicarakan tiang kafir. Sedangkan ayat yang katakan orang kafir tidak mungkin keluar lagi dari neraka bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Lihat ayatnya, itu bagi orang yang mendustakan Al-Quran, tiang kafir, bukan muslim. Gak sembarangan tafsirkan Al-Quran. Saya nulis gini aja hati-hati itu ngomong-ngomong ini. Ini saya sumber dari mana ini? Saya gak boleh tafsirkan sendiri. Makanya kalau jamaah tanya langsung saya gak bisa. Saya pahami dulu nih, kecuali saya paham. Oh ini maksudnya kayak gini pak. Kalau enggak saya butuh buku, buka buku dulu, rujukan banyak. Ini cek sini, cek sini, cek sini. Ah, ini baru tahu artinya. Gitu, kalau saya enggak bawa kitab, saya enggak bisa. Tahu pernah dengar ayat ini, namun pemahamannya gimana? Saya takut salah. Dan ternyata saya dengan Umar berbeda. Siapa saya, siapa Umar bin Khattab? Kok saya jauh dari pendapatnya Umar? Iya kan? Gampangnya kayak gitu. Nah terus tadi ya, sihir tadi benar nyata sudah ya. Nah dalilnya surat apa tadi? Al-Falaq ayat 2. Ayat 4. Alhamdulillah orang ngantuk. Terus poin yang berikutnya lagi, di bawahnya lagi. Melakukan sihir termasuk dosa besar. Dan pelaku sihir dihukumi kafir. Dan pelaku sihir dihukumi kafir. Dalilnya tulis Al-Baqarah ayat 102. Dalilnya Al-Baqarah 102. Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihara. Akan tetapi setan-setan itu kafir. Setan yang kafir ini ngajarkan manusia itu sihir. Al-Baqarah 102. Jadi kalau setan itu kafir dan setan itu mengajarkan manusia sihir, berarti setan ingin manusia sama kafir sepertinya dengan sihir tadi yang dipelajari. Berarti gak boleh belajar jauh-jauh, belajar ilmu sihir gak boleh. Gak boleh. Kalau seandainya di Indonesia itu ada universitas tukang sihir, UTS, gak boleh masuk. Ya, seandainya ada nggih, dibuka universitas tukang sihir atau tukang santet, nggak boleh. Belajarnya ikut kafir nanti. Karena itu dari setan. Saya gambarkan biar paham ini. Seandainya ada kayak gitu coba. Gak tahu sinaunya nanti belajarnya itu apa di dalamnya. Ya. Belajar ilmu pelet, belajar sihir ini, belajar sihir ini, belajar naklukkan istri orang. Wah, macam-macam itu dipelajari. Belajar nyantet. Ya, belajar nyantet. Terus, sekarang yang berikutnya. Tiga sebab terkena sihir. Tiga sebab terkena sihir. Ini catat ini sebab-sebabnya ini. Ini rata-rata yang kena santet sihir ini kayak gini. Ada yang melet kok terus kena itu kayak gini. Satu, lalai dari mengingat Allah. Orang yang lupa zikir, wah itu paling sering sekali itu kena santet. Kesurupan itu mudah sekali. Lalai dari mengingat Allah. Dua, tidak mau perhatian pada ibadah. Tidak mau perhatian pada ibadah. Coba tanya saja orang kesurupan itu. Tanya, sholat gak pak? Saya belum sholat nih. Ya iya jelas, kancane setan kamu itu. Paling sering sekali kalau jenengan gak percaya, tanya. Sholat gak apa? Wah sholatku masih bolong-bolong. Ya wis jelas pak. Itu jenengan mau rukiah bulat-balik saja. Itu gak akan sembuh 100%. Sampai dia mau sadar sholat dulu. Makanya biasanya perukiah itu sudah lihat, ini pak ini sudah 80% pak, namun jadikan tobat dulu, baru sempurna. Wong dia gak mau tobat kok, setannya gak mau keluar. Wah enak di dalam sini, kenapa wong ini ora sholat? Tempat nongkrongnya ada. Kalau ini orangnya sholat, rajin ngaji, ikut pengawasan terus, ngaji kitab tauhid meneh coba. Pernah lo cuma gara-gara ini ada yang kumat-kumat di sini itu ada lo. Pernah saya lihat sendiri tuh, itu kok kumat-kumat tangannya gerak-gerak sendiri tuh kepiye lo? Ada, guru ngaji kitab tauhid tok ini. Terus yang ketiga, tidak mau rutinkan bacaan zikir yang sesuai tuntunan. Seperti zikir pagi petang. Bapak-bapak juga harus amalkan loh, gak boleh lepas dari zikir pagi petang loh. Itu benteng yang kuat sekali. Jenengan gak usah pasang-pasang jimat-jimat di kanan-kiri pintu, gak usah. Gak usah sampai pasang-pasang apa yang di pojok-pojok rumah juga gak usah. Ini sudah jadi benteng rumah sendiri. Dia setan mau masuk. Wah, itu baca zikir pagi petang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Itu kata Nabi SAW, tidak akan ada yang bisa memudorotkannya, membahayakannya, itu sulit sekali. Ini benteng loh seorang muslim. Nanti samping itu nanti baca zikir-zikir di waktu tertentu, masuk kamar mandi baca zikir. Mau tidur juga baca zikir, bangun tidur baca zikir. Sampai mau hubungan intim juga baca zikir. Orang langsung sikat saja enggak, Bapak. Wis ora tahan, tetap baca zikir kayak gitu, Bapak. Kata Nabi SAW, Allah kalau punya keturunan dari situ, Allah akan lindungi keturunan tadi dari gangguan setan. Di antara manfaatnya kayak gitu loh. Dulu mungkin belum tahu gitu. Iya. Kebacut gue anak. Terus, itu tadi tiga sebab ya. Coba ulang apa yang pertama? Lalai saking zikir. Dua, malas ibadah. Tiga, tidak perhatian pada zikir-zikir yang sesuai tuntunan. Itu dibaca zikir-zikir yang ada. Miliki bukunya kalau bisa. Ini disuruh hafal doa nomor 11 wae angelnya, bukan main doa cuma pendek kayak begitu saja. Itu dihafal kayak gitu. Nah, terus sekarang cara mengobati sihir yang terakhir, cara mengobati sihir. Satu, dengan pengobatan ruqyah. Yaitu membacakan Al-Quran, doa, atau zikir. Namun ingat ya, kalau doanya bisa pakai bahasa apapun, namun baiknya itu bahasa Arab untuk ini. Yang jelas itu maknanya benar. Kalau maknanya keliru enggak boleh bapak-bapak sekalian. Ini saya contohkan ini, doa ini meluluhkan hati tadi ini, dari website-website yang sesat ini. Nah ini. Kok bisa kayak gini tersebar di internet ya? Cuma saya search aja itu bisa gampang sekali masuk ke doa-doa sesat itu. Doa untuk menaklukkan suami orang. Tuh, doa sakti pengunci suami. Ya Allah. Doa agar orang nurut sama kita. Bisa untuk suami istri, bisa untuk pacar. Astagfirullah. Macam-macam ini. Ngeri ya. Dia bikin itu doa-doanya itu. Ya Allah, kiai-kiai ini kok enggak sobat-obat kayak gini ya. Misatkan orang lah itu doa-doa itu. Nah sekarang sudah tadi yang pertama ya. Dicatat di bawahnya lagi syarat ruqyah. Syarat ruqyah ini biar tahu ruqyah yang benar itu bagaimana. Satu, yang digunakan ayat Al-Quran. Yang digunakan adalah ayat Al-Quran atau doa-doa yang ada tuntunan. Dua, menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Atau bahasa yang dipahami maknanya. Atau bahasa yang dipahami maknanya. Tiga, harus yakin ruqyah bisa berpengaruh dengan izin Allah. Harus yakin ruqyah itu bisa berpengaruh dengan izin Allah. Maka kalau ada peruqyah ini modal penting, jangan bergantung pada peruqyah tadi. Peruqyah tadi gak bisa berpengaruh apa-apa. Allah yang nanti akan tunjukkan ini bisa berpengaruh kuat. Makanya tentang masalah bolehkah minta ruqyah, asalnya boleh. Namun tetap hatinya bergantung pada Allah. Nah biasanya ini terjadi kalau yang meruqyah itu kiai sakti, ustadz sakti. Wah ini kiai ini tenan ini, yang lainnya itu gak bisa seperti ini. Ini kiai ini saja. Berarti kalau sudah yakin ini kiai satu-satunya, yang lainnya enggak bisa, berarti sudah bergantung pada selain Allah. Nah, kemudian pengobatan yang kedua, cara mengatasi yang kedua. Tadi kan yang pertama apa? Ruqyah, gitu, cara mengobati sihir. Yang kedua, kalau tadi membacakan Al-Quran, doa atau zikir yang mubah. Yang kedua, meruqyah dan membentengi diri sendiri. Meruqyah atau membentengi diri sendiri. Dengan membaca zikir atau doa yang sesuai tuntunan. Ini nanti bisa ditemukan di buku 50 doa yang saya tulis ya. Ada doa seperti ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahammatin wa min kulli ainin lammatin. Ya, ini doanya untuk berlindung dari santet dan sihir. Allahumma inni maaf, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahammatin wa min kulli ainin lammatin. Artinya, ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, dari binatang beracun, dan juga dari pengaruh ain, yaitu pengaruh ain yang buruk. Ain, paham ain? Apa ain? Pandangan mata, nggih. Mata jahat. Ada, ini biasanya ada karena pengaruh orang juga. Orang ini mungkin diruqyah itu lebih baik. Karena dia ini selalu kalau sudah hasad pada orang lain, maka misalnya ini dengan tetangganya ini punya anak, anaknya nangis-nangisan terus. Kena sawan. Sawan itu ain. Ini kok ditinggal dia itu, kok lihat ini anak ini terus, atau tadi lihat anak ini tidak berzikir atau memuji Allah, langsung cuma bilang, wah anak ini cakep banget bu, cakep banget tuh gak cukup, bilang masya Allah, tabarakallah, gitu. Bukan lihat masya Allah cakep sekali, dicubit-cubit, nah itu ditinggal tuh nangis nanti itu. Harus zikir. Karena dengan melihat seperti itu saja bisa terkena ain, apalagi dari orang-orang yang biasanya enggak senang pada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ pembahasan sihir. Ada salah satu pengobatan sihir. Sihir atau santet itu dilawan dengan sihir juga. Ya, ini enggak boleh. Nanti kita akan lihat setelah pembahasan macam-macam sihir baru nanti hukum nusyrah. Ya, macam-macam sihir baru nanti hukum nusyrah. Nanti sini ada macam-macam sihir tentang mendatangi dukun baru nusyrah gitu. Baik, kita cukupkan dulu. Nanti pertanyaannya ada sholat zuhur saja nggih. Istirahat dulu, ba'da sholat zuhur kita lanjut lagi, baru kemudian makan siang, baru istirahat lagi. Ya, istirahat untuk persiapan sholat zuhur 11 menit lagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.